Baik, kali ini kita sambut kenama ya penampilan dari Mahesa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Quits Melon BBC. Kesio. Cacat maning, sun cacat maning, sun buka atiki. Ang keseron tita toni. Riko hanggawe, hanggawe lolo kakune ati. Madyangi surem, surem sepi nong ati. Hang gede welas riko selawase, tapi nyatane maning-maning nukel ati. Duso parang jane ison, ko mesti ison kesio. Sing sepisan membiaras moro, pungkase ati mesti loro. mana dong?